فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Siapa yang berani menolak dan sombong untuk beribadah kepadanya, untuk menjadi hamba bagi Allah, maka Allah kumpulkan mereka di sisinya seluruhnya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. Allah akan tepati pahala-pahala mereka. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Dan Allah akan tambah mereka untuk mereka fadilahnya. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا. Adapun mereka-mereka yang menolak dan sombong, istankafu wastakbaru, fayu'adzibuhum. Allah akan azab mereka dengan azaban alima, azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Dan tidak akan mereka dapati dari selain Allah pembela, tidak akan pula mereka dapatkan penolong. Tidak ada pembela dan tidak ada penolong. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, lama dzakara taala ghulwan nasara fi Isa alaihi salam, ketika ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ghulunya, bagaimana ekstrimnya ahlul kitab kepada Isa bin Maryam, berarti ayat yang sebelumnya yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa dzakara annahu 'abduhu wa rasulahu. Dan Allah sebutkan bahwa mereka ini ghulu ekstrim mengatakan Isa sebagai jelmaan Allah atau anak Allah, atau mereka katakan bersatu-satu yang tiga, tiga yang satu, semua itu ghulun nasara. Semua adalah ghulu ekstrim, sikap ekstrim yang terjadi pada kaum Nasrani. Kemudian Allah bantah bahwa Isa alaihi salam adalah hamba Allah. Demikian pula Allah sebutkan bahwasanya Isa alaihi salam rasulnya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah menyebutkan bahwa Al-Masih Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya, Allah sebutkan di sini ayat berikutnya, annahu la yastankif, bahwa Isa alaihi salam tidak sombong. An ibadati rabbih, tidak sombong untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamtani' anha raghbatan anha, tidak menolak karena enggan, tidak menolak untuk beribadah pada Allah, tidak menolak untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Walal malaikatul muqarrabun, tidak pula para malaikat-malaikat yang didekatkan. Tidak nabi, tidak pula malaikat, semua mengakui diri mereka hamba Allah, milik Allah. Dan mereka selalu beribadah menghambakan diri mereka kepada Allah. Tidak ada yang sombong. فَنَزَّهَهُمْ عَنِ الْإِسْتِنْكَافِ. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka, tidak mungkin mereka sombong, enggak mungkin mereka menolak. وَتَنْزِيهُهُمْ عَنِ الْإِسْتِكْبَارِ, mensucikan mereka, tidak mungkin mereka sombong. مِنْ بَابِ أَوْلَى, menolak saja tidak, apalagi sombong. وَنَفْيُ الشَّيْءِ fihi isbatu diddih, dan penafian sesuatu adalah penetapan lawannya. Kalau tidak menolak berarti menerima, kalau tidak sombong berarti tunduk. Begitu makna kaidah wa nafyu syai fihi isbatu diddih, menetapkan, menafikan sesuatu adalah menetapkan lawannya. Kalau ini ditiadakan, berarti yang ada lawannya. Ay, fa Isa wal malaikatul muqarrabun qad raghibu fi ibadati rabbihim. Maka Isa alaihi salam dan para malaikatnya, mereka raghibu fi ibadati rabbihim. Raghibu fi artinya menginginkan. Tetapi kalau raghiban maknanya enggan. Maka sebelumnya tadi di bait kedua atau di baris kedua, la yamtani anha raghbatan anha. Raghbatan anha, raghiban enggan. Tidak enggan. Tetapi di sini tetapkan raghibu tapi fi. Aifa Isa wal malaikatul muqarrabun qad raghibu fi ibadati rabbihim. Maka Isa alaihi salam dan para malaikat yang didekatkan semuanya menginginkan untuk beribadah kepada Rabb mereka. Wa ahabbuha wa sa'u fiha. Ahabbuha menyukainya, senang beribadah. Wa sa'u fiha berusaha, berupaya fil ibadah. Bima yaliqu bi ahwanihim, tentunya sesuai dengan keadaan-keadaan mereka. Para malaikat sesuai dengan keadaan bentuk para malaikat. Keadaan manusia, keadaan Isa alaihi salam sesuai dengan keadaan kemanusiaannya. Tapi mereka semuanya menginginkan ibadah kepada Allah, mencintai ibadah kepada Allah, dan berusaha, berupaya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan keadaan mereka. Fa aujaba lahum dzalika asy-syarafal 'adzim. Maka mereka pun mesti mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, wal fawzil 'adzim, dan kemenangan yang besar. Falam yastankifu an yakuna 'abidan lirububiyyatihi wala liilahiyyatihi. Maka mereka tidak menolak untuk menerima bahwa mereka sebagai hamba-hamba Allah, menerima rububiyah Allah atas mereka dan menerima ilahiyah Allah atas mereka. Apa makna menerima uluhiyah? Mengakui bahwa Allah lah ma'bud, sesembahan satu-satunya. Maka mereka hanya beribadah kepada Allah. Apa makna abidan lirububiyatihi? Tunduk kepada rububiyahnya, mengakui bahwa Allah lah pemilik alam semesta, yang menguasainya, yang menguasainya, yang mengaturnya, yang menakdirkannya. Maka tentunya para hamba yang mengakui bahwa Allah Rabbnya pasti akan bergantungnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah. Bal yarawna iftiqarahum lidzalika fawqa kulli iftiqar. Bahkan mereka melihat hajat mereka, iftiqar kebutuhan atau hajat mereka kepada Allah, fawqa kulli iftiqar, hajat mereka kepada Allah lebih dari semua hajat-hajat mereka kepada yang lain. Manusia berhajat untuk makan dan minum. Enggak makan, enggak minum, mati. Manusia berhajat dengan oksigen. Enggak ada oksigen, enggak bisa napas, mati. Berarti hajat manusia kepada makan, minum, dan bernapas, hajat yang masah, darurah, hajat yang sungguh-sungguh dan darurat, harus ada. Gak ada, binasa. Tetapi hajat hamba kepada Allah, fauqa kulli hajah. Hajat para hamba kepada Allah, fauqa kulli syaih. Di atas semua hajat-hajat yang lain. Bahkan lebih daripada kebutuhan makan. Lebih daripada kebutuhan minum. Lebih daripada kebutuhan oksigen. Betapa banyak orang yang makan, minum, bernapas. tapi Allah takdirkan mati, kun fayakun, mati dia. Apa susahnya? Berarti sesungguhnya hajat yang masa fauqa kulli hajah, iftiqar fauqa kulli iftiqar, adalah hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhunnu anna raf'a Isa aw ghairihi min al-khalqi fauqa martabatihi allati anzalahu Allah fiha watarfa'uhu 'anil 'ibadah kamalan bal huwa an-naqs bi'ainihi wa huwa mahalluz dhammi wal 'iqabi wa lihadha qala wa man yastankif 'an 'ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilayhi jami'a. Dan jangan disangka anna raf'a Isa, bahwa diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ataupun yang selainnya Isa alaihi salam dari makhluk-makhluknya di atas martabat yang Allah turunkan kepadanya fiha. Jangan disangka bahwa berarti dia diangkat lebih dari martabat kehambaan. Wa tarfa'uhu 'anil ibadah, yang berarti diangkat tidak lagi terikat dengan peribadatan. Jangan disangka diangkatnya Isa alaihi salam oleh Allah ke langit, atau diangkatnya Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha, atau diangkatnya Nabiullah yang meminta kepada Allah dan Allah katakan wa rafa'nahu makanan 'aliya, kami angkat dia ke tempat yang tinggi dan meninggal di sana, bukan berarti mereka lepas dari kehambaan, bukan berarti mereka lepas dari statusnya sebagai hamba Allah. Ketika diberi mukjizat bisa menghidupkan yang telah mati, diberi mukjizat bisa menyembuhkan penyakit lepra, diberi mukjizat bisa menghidupkan atau bisa membuat burung dari tanah kemudian dihidupkan hidup, bukan berarti lepas dari kehambaannya kepada Allah, bukan berarti sekarang sudah memiliki sifat ketuhanan, tidak sama sekali. Kalau dianggap lepas dari kehambaan, kalau dianggap lepas dari kedudukannya sebagai hamba, itu malah cercaan. Itu malah cercaan kepada Nabi Isa, cercaan kepada mereka-mereka yang mulia yang Allah muliakan. Maka dikatakan di sini bal huwa naqsu bi'ainihi, bahkan itu kekurangan bi'ainihi. Jadi benar-benar murni kekurangan. Hamba ditambah dengan ibadah sama dengan syaraf. Hamba kalau menghambakan diri mulia. Tetapi kalau ada abad kemudian tidak memiliki ibadah, sama dengan naqs, kekurangan. Orang-orang kafir tidak menghambakan, ateis, komunis, atau Nasrani dan Yahudi yang menganggap Isa sebagai anak Tuhan, berarti tidak mengakui ada kehambaan pada Isa, tidak mengakui ada peribadatan pada Isa. Maka kalian wahai Nasrani menganggap Isa alaihissalam memiliki kekurangan, bukan kemuliaan. Allah la ilaha illahu, Allah wahdah, sendirinya, tiada Tuhan bersamanya. Sehingga selain Allah, hamba. Tapi hamba-hamba ini siapa yang mulia? Yang paling mulia adalah hamba yang menghambakan diri. Hamba yang menghambakan diri pada Allah, mulia. Seperti para malaikat-malaikat yang selalu beribadah. Ya'budun Allah, la yafturun. Apa makna la yafturun? tidak pernah berhenti, enggak pernah capek, enggak pernah bosan, terus beribadah. Itu para malaikat. Manusia, siapa yang paling mulia? Para anbiya. Mengapa para anbiya menjadi hamba yang mulia? Karena mereka beribadah dan mengajak manusia beribadah. Mereka dimuliakan dengan kehambaan dan peribadatan. Demikian pula selain para nabi. Diukur kalian, diukur kita semua. Mulianya seberapa? Sesuai dengan kehambaan dan peribadatannya. Semakin dia menghambakan diri kepada Allah, semakin mulia. Semakin dia beribadah kepada Allah, semakin semangat, semakin ikhlas, semakin mulia. Maka di sini la yadhunnu, jangan dikira bahwa Isa ketika diangkat oleh Allah ke langit, ketika diberi oleh Allah mujizat-mujizat, kemudian dia keluar dari kehambaan. Tidak. Kalau keluar dari kehambaan, kemudian dianggap sebagai Tuhan, maka justru itu adalah an-naqsu bi'ainihi. Itu malah kekurangan. Wa huwa mahallu dhammi wal 'iqab, dan itu adalah justru tempat tercelaknya atau tempat balasan yang harus dibalas. Oleh karena itu Allah puji nabinya Isa alaihi salam, la yastankiful masih, tidak akan sombong al-masih Isa bin Maryam, ayyakuna 'abdan lillah, tidak mungkin sombong untuk menjadi hamba, enggak mungkin menolak untuk menjadi hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Tidak mungkin. Barakallahu fiikum. Dan diancam siapa yang sombong, tidak mau menghambakan diri, atau tidak mau mengakui sebagai hamba, justru mereka lah yang terancam dengan ancaman Allah SWT. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Siapa yang menolak dan sombong untuk menghambakan diri kepada Allah, maka Allah akan kumpulkan mereka. Dan kemudian Allah katakan wa may yastankif, siapa yang menolak wastakbaru fayu'adzibuhum azaban alima, siapa yang menolak dan sombong untuk beribadah kepada Allah akan diazab oleh Allah dengan azaban alima. Ay fa sayahsyurul khalqa kullahum ilaih, niscaya akan dikumpulkan seluruh makhluk kepadanya. Al-mustankifin wal-mustakbirin wa'ibadahul mu'minin, dikumpulkan semuanya di sisinya, yang menolak, yang sombong, maupun para hamba-hambanya yang mengakui kehambaannya. Setelah dikumpulkan seluruhnya, fayakumu bainahum bihukmih, Allah akan hukumi mereka dengan hukumnya yang adil. Wajazaihil fasl, dan akan dibalas dengan rinci. Thumma fassala hukmahu fihim, kemudian Allah rincikan hukumnya pada kalimat berikutnya. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang yang beriman dan beramal saleh, siapa mereka? Yang ini, hamba dan menghambakan, mulia. Orang yang beriman dan beramal saleh, yani jama'u bainal imanil ma'mur bihi wa 'amalus shalihat, terkumpul pada hamba-hamba tadi dua perkara, keimanannya kepada Allah yang diperintahkan, wa 'amalus shalihat, dan beramal dengan amalan shalihat, min wajibati wa mustahabbat, yang wajib-wajibnya atau yang mustahabbahnya, yang wajib dan yang sifatnya anjuran. Min huquqillahi wa huquqi ibadihi, apakah hak-hak Allah ibadah mahdhah atau hak-hak manusia yang dikerjakan sebagai ibadah kepada Allah, yakni mengakui dan melaksanakan muamalah kepada manusia dengan muamalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fayuwaffihim ujurahum, maka akan ditepati untuk mereka pahala mereka. Ayat ujur allati rattabaha, pahala-pahala yang sudah Allah sebutkan untuk amalan-amalan mereka. Kullun bihasabi imanihi wa amalihi, masing-masingnya sesuai dengan imannya, sesuai dengan amalannya. Hadhihi al-ibadah didasari dengan dua Pertama, al-iman. Kedua, amal saleh. Baik. Didasari keimanan maknanya benar-benar lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah ta'ala. Amal saleh. Dasarnya adalah hendaklah cocok dengan Rasulullah. Ittiba' ar-Rasul. Kalau ittiba' ar-Rasul, maka itu saleh. Kalau tidak ngikut sunnah Rasul, tidak dikatakan saleh. Berarti amal saleh ukurannya adalah ittiba'ur Rasul. Sedangkan iman ukurannya adalah apakah untuk Allah atau untuk yang lainnya. Maka siapa yang beribadah, menghambakan diri kepada Allah, benar-benar untuk Allah, dan benar-benar mengikuti Rasulullah dengan iman dan amal saleh, fasayuwaffihim ujurahum. Allah akan tepati pahalanya sesuai dengan keimanannya. Sesuai dengan keikhlasannya. Sesuai dengan kecocokannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahku, kata Nabi, maka tertolak. Demikian pula yang tidak ikhlas untuk Allah. Tidak didasari iman, tetapi didasari riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin ditokohkan, ingin diangkat, ingin dimuliakan, ingin... Ini semua, barakallahu fikum, tujuan-tujuan dunia, bukan untuk Allah SWT. Juga akan runtuh ibadahnya dan tidak mendapatkan ujur. Berarti yuwafihim ujurahum, sesuai dengan imannya dan amal salehnya. Kullun bihasabi imanihi wa amalihi. Wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah tambahkan dari fadilahnya. Ay minas thawab allazi lam tanalhu a'maluhum. Yaitu ditambah dengan pahala-pahala yang bukan didapat oleh amalannya. Kok ada tambahan ini dari mana? Ya Rabbi. Ini dari orang-orang yang mencerca kamu. Diambil pahala mereka, diberikan pada kamu. Insya Allah, bertambah. Yang ini, dari mana ini pahala-pahala ini? Ini dari anakmu yang beramal saleh, hasil didikanmu. Ini, kok banyak sekali yang ini? Ini dari murid-muridmu yang melanjutkan dakwahmu. Masya Allah. Akan terus mengalir pahala-pahala ziyadah. Tambahan-tambahan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama. Makna kedua, barakallahu fikum, Allah akan melipatkan pahala imma 10 kali lipat wa imma 100 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Aimina thawab alladhi lam tanalhu a'maluhum wa lam tasil ilayhi af'aluhum. Yani tambahan fadilah, pahala yang bukan didapat karena amalan-amalan mereka, bukan karena perbuatan-perbuatan mereka, wa lam yakhthur ala qulubihim, bahkan tidak terbayang di hati mereka. Wa dakhala fi dhalika kullu ma fil jannah minal ma'akil wal masyarib. Dan termasuk di dalamnya adalah apa yang Allah persiapkan, yang tak terduga, yang ada di dalam surga. Apakah makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang nikmat, segala macam apa yang indah di dalamnya. Wal manakih, demikian pula bidadari-bidadari. Wal manadhir, dan pemandangan-pemandangan. Was surur, dan kebahagiaan-kebahagiaan. Wa na'imil qalbi war ruh, kenikmatan lahir dan batin. Kenikmatan hati dan kenikmatan rohani. Wa na'imil badan, juga kenikmatan badan. Dan kenikmatan ruh, kenikmatan hati yang paling besar, yang mengalahkan semua kenikmatan surga, adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut ziyadah. Ketika dakhala ahlul jannatil jannah, wa dakhala ahlun narin nar, Ketika penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada penduduk surga, apakah yang aku janjikan pada kalian sudah aku penuhi? Mereka semua menjawab sama, sudah ya Rabb, engkau sudah berikan semua yang kami inginkan. Apapun yang kami inginkan ada dalam jannah. Kata Allah, maukah aku tambah? Mereka terkejut. Tambahan apa lagi? Tambahan apa lagi ya Rabb? Maka Allah singkapkan wajahnya. Sehingga penduduk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan bernikmat-nikmat dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah tutup kembali hijabnya, baru mereka ingat kembali tentang kenikmatan surga. Tadi ketika memandang wajah Allah lupa dengan kenikmatan surga. Sampai ketika ditutup kembali hijabnya, baru mereka bernikmat-nikmat dengan jannah kembali sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali. Itulah tambahan yang dimaksud diantaranya. Wa yaziduhum min fadlih. Allah katakan dalam ayat lain bahwa orang-orang beriman akan mendapatkan husna wa ziyadah. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beriman mendapatkan husna wa ziyadah. Husnanya jannah. Apa ziyadahnya? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bal yadkhul fi dhalika kullu khairin dini wa dunyawi. Fataba 'alal iman wal 'amal shalih. Bahkan termasuk tambahan fadilah dari Allah adalah semua kebaikan. Kebaikan agamanya, kebaikan dunianya, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dunia dan di akhirat, itu semua tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Surga sudah jelas, keridhaan Allah sudah jelas, sudah tertulis dalam Quran. Apa di dunia? Apa yang paling nikmat? Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana di surga yang paling nikmat adalah memandang wajah Allah, maka di dunia yang paling nikmat adalah ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Enggak akan bisa merasakannya, enggak akan bisa memahaminya kecuali orang yang merasakan. Demikian kata para ulama. Aku pernah mengalami, kata seorang ulama, ketika aku sedang di puncak-puncaknya semangat beribadah, aku merasakan sesuatu kenikmatan yang aku sekarang mencarinya, seperti itu. Belum aku dapatkan. Ikhwan bin a'azakumullah, ini yang barakallahu fikum, kenikmatan yang tidak diduga, tidak disangka. Mengapa? Karena mukminin mencari akhirat. Ternyata didapatkan dalam hati ketenteraman, ketenangan, kesejukan, kelapangan dada, kelapangan hati yang masya Allah. Ketika tidak seperti itu keadaannya, dia rindu, pengin seperti kemarin waktu itu. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang beribadah kepada Allah didasari iman hanya untuk Allah saja, dan didasari amal saleh hanya dengan sunnah Rasulullah. Adapun yang tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhum. Wa amal ladzina stankafu wastakbaru. Adapun mereka yang menolak dan mereka yang sombong, an ibadatillah, dari beribadah kepada Allah, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Wa huwa sukhtullahi wa ghadabuh, dan itu adalah kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Wan nar al-muqidah allati tattali 'ala al-af'idah, neraka yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke dalam dada, sampai ke dalam hati manusia. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, dan mereka enggak akan mendapati pembela selain Allah, dan enggak akan mendapati penolong. Aila yajiduna ahadan minal khalqi yatawallahum, tidak akan ada satu makhluk pun yang membela mereka. Fayasul lahum al-matlub, tidak bisa mendapatkan apa yang mereka cari, apa yang mereka minta dari makhluk manapun. Dari sesama ahli neraka jelas enggak mungkin, masing-masing sedang merasakan siksanya. Dan kepada malaikat yang ditugaskan untuk mensiksa mereka, malaikat Malik juga enggak akan terpengaruh dengan rengekanmu, enggak akan terpengaruh dengan tangisanmu, enggak akan kasihan dengan kamu. Mengapa? Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang Allah perintah, tidak peduli. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang ghilazun shidad, kasar, bengis, sadis, yang tidak pernah menentang Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintah. Perintahnya suruh menyiksa, siksa. Kamu menangis, kamu merekat, tolonglah aku, kasihan aku wahai malaikat. Enggak akan ngaruh pada malaikat-malaikat tadi. Bahkan ketika mereka meminta yang terakhir, ya Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk, wahai Malik, mintalah kepada Rabbmu agar mematikan kami saja. Ini enggak apa-apa, enggak masuk surga, yang penting jangan disiksa di neraka. Matikan kami saja. Dijawab oleh malaikat Malik, innakum makitun. Kalian akan tetap di sini selama-lamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Minta belas kasihan sama siapapun, enggak akan ada walian wala nasira. Enggak akan didapati makhluk-makhluk yang mengasihaninya, yang membelanya atau menolongnya, tidak akan dapat. Wala man yansuruhum, tidak ada pula orang yang menolong mereka. Fayadfa'anhumul marhu, yang bisa menolak apa-apa yang mereka takuti, tidak bisa. Bal qad takhalla anhum arhamar rahimin, bahkan mereka sudah dibiarkan, diacuhkan oleh yang maha penyayang. Kalau Allah yang arhamur rahimin, yang maha penyayang, sudah mengacuhkannya, tidak menolongnya, siapa lagi yang akan menolongnya? Apalagi keluarganya, kerabatnya, apalagi suaminya atau istrinya, apalagi anak-anaknya atau bapak-bapaknya. Masing-masing akan berkata, aku punya urusanku sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana lari tidak ngurusi kalian, saudara kalian, bapak dan ibu kalian, anak dan istri kalian. Mengapa mereka tidak ngurusi kamu? Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Para anbiya juga menyatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Kecuali Rasulullah SAW memberikan syafaat, dan syafaat itu khusus bagi orang yang beriman dan tidak membatalkan keimannya dengan kesyirikan. Adapun mereka yang tidak mau beribadah pada Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun yang tidak mau beribadah pada Allah, Allah nafikan syafa'at, Allah tiadakan syafa'at, dan Allah katakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak bermanfaat bagi mereka syafa'at siapapun. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat di langit, tidak akan bermanfaat syafaatnya sedikit pun. Karena tidak beriman. Karena tidak memiliki ibadah. Tidak mengakui kehambaan. Fayu'adzibuhum 'adzaban 'alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nashira. Wa tarakahum fi 'adzabihim khalidin. Maka Allah biarkan mereka di dalam azab mereka, kekal di dalamnya selama-lamanya. وَمَا حَكَمَ بِهِ تَعَالَ فَرَرَدَّ لِحُكْمِهِ. Siapa yang sudah Allah hukumi dengan hukumnya, fala radda li hukmi, tidak akan ada yang bisa membatalkan hukumnya. Wala mughayyir li qada'ih, enggak akan ada yang bisa merubah hukum-hukumnya. Wassalamu wal afiyah. Wa nutla ta'ala ay yaghfir lana khatayana wa yafu 'anna khatayana. Amin. Apa hukumnya main game online selama tidak mengganggu untuk melakukan kewajiban? Lagun. Sedangkan sifat orang beriman menjauhi lagun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan ucapan tadi si penanya, selama tidak melanggar kewajiban, itu supaya terkesan boleh. Kan kewajiban tetap. Padahal game apalagi yang online itu membuat ketagihan. Jangankan kewajiban untuk Allah Subhanahu wa taala, kewajiban untuk dirinya saja kadang-kadang lupa. Lupa makan, lupa tidur, semalam suntuk sampai pagi. Itu orang yang sudah keracunan game, hati-hati. Dia hidup di dunia nyata, tapi otaknya di dunia lain. Stres. Hati-hati, jangan sembarangan. Jangan masuki pintunya, nanti gak bisa keluar lagi. Kapan seorang hamba diuji oleh Allah? Apa tanda-tandanya? Setiap saat, setiap menit, setiap waktu, seumur hidupnya diuji oleh Allah Ta'ala. Karena dunia ini darul ibtila. Diberi kebaikan, kebaikan juga ujian. Diberi kejelekan, kejelekan juga ujian. Dapat teman, teman juga ujian. Ketemu satu orang, sifatnya begini begitu, itu juga ujian. Barakallahu fikum. Sehingga ketika diuji dengan yang baik-baik, diuji apakah kau bersyukur atau kufur. Diuji dengan yang jelek-jelek, apakah kau sabar atau tidak sabar. Nah, barakallahu fikum. أتهبيات القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.